إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Roja yang saya muliakan dan para pemirsa TV Roja yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian bahasa Arab. Nahnu qad dakhalna fi tamarin fil usbul madhi. Pada pekan yang lalu kita sudah masuk kepada latihan. Wa akhadna at-tamrin al-awwal. Kita telah mengambil latihan yang pertama. Fa insyaallah fi hadhihi al-lailah sanwasil. Kita lanjutkan. Wal an nadkhul fi at-tamrin ats-tsani. Sekarang kita masuk kepada latihan yang kedua. Yaitu ada beberapa pertanyaan. Latihan kedua wa tsalits wa rabi' ila akhir. Beberapa pertanyaan atau بعض الأسئلة المتعلقة بالقواعد berhubungan dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, ini terkait dengan latihan mau tidak mau saya meminta kepada antum para pemirsa TV Roja maupun para pendengar Radio Roja serta ikhwah yang menyertai saya pada malam hari ini ikut interaksi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kitab ini, yaitu baru latihan terkait dengan al-babul awal, bab yang pertama yang sudah kita pelajari, untuk menguji sejauh mana penguasaan materi terkait kaidah yang sudah kita pelajari. Baik, barangkali nufaddil بعض الإخوة الذين الموجودين في هذه الإذاعة yang ada di Radio Raja ini. طيب تفضل يا أخ من هنا رسمي. طيب أخ رسمي فضل يا أخ رسمي اقرأ السؤال ثم أجيب. نعم تقدم قليلا. نعم تمرين ثاني. ما علامة الإعراب الأصلية في الاسم؟ نعم ما علامات الإعراب الأصلية هكذا؟ نعم أعيد مرة ثانية. ما علامات الإعراب الأصلية في الاسم؟ نعم طيب أنا أسأل الأصلية أو الأصلية أو الأصلية ما الجواب وما السبب قبل أن نجيب هذا لابد أن نناقش قليلا الحركات تفضل ها ها لا أدري أستاذ لا تدري نعم أنت قرأت ما علامات الإعراب الأصلية في الاسم هل هذا صحيح يا عبد الرحمن خطأ طيب ما الصحيح؟ ما العلامات؟ ما ليس ما ما ما علامات الإعراب الأصلية في الاسم؟ الأصلية في الاسم طيب أنا أسأل لماذا قرأت الأصلية وليس الأصلية؟ نعت للعلامات نعت للعلامات نعم Hadha huwa sahih. Yang asli itu bukan i'rabnya. Asli itu apa? Tanda. Jadi tanda i'rab, ada tanda i'rab asli kan? Ada tanda i'rab far'i. Kalau begitu al-asliyah ini adalah na'at bagi alamat, walaysa na'at bagi i'rab. Naam. Hadha awalan. Wa thaniyan, al-i'rab hadha laysa jama'. Hadha masdar. A'araba yu'rib i'rab wa huwa mudhakkar. Una al-asliyah mu'annath. Sah? Sah atau la? Sah. Naam. Idzan as-sahih al-asliyah. Jadi na'at itu tidak selamanya berdempetan dengan isim sebelumnya. Belum tentu isim sebelumnya man'ut. Belum tentu kan? No. Nah, ini harus diperhatikan secara jeli. Ma as-sahih ma 'alamatul i'rabil asliyyah fil ismi. Baik, terjem? Apakah tanda-tanda? Apa tanda-tanda? I'rab asli di dalam islim, nah, di dalam isim. Nah, yaitu bagi isim. Taib. Udhukur. Aw ajib. Fathah. Dhammah. Wa kasrah. Taib. Alamatul i'rabil. I'rabil asliyatu fil ismi. Iya. Al-fathah. Iya. Wa dhammah. Wa kasrah. Nurib bitertib. Hal hadha murattab? Mal awalan. Marfu au mansub au majrur. Marfu. Dhammah. Marfu. Fathah. Kasrah. Naam. Ad-dhammatu. Dhammatu. والفتحة والكسرة. ما رأيكم يا أخو؟ صحيح؟ صحيح أم خطأ؟ ها؟ جوابه صحيح أم خطأ؟ ها؟ قل صراحة نعم. ارفع صوت. صحيح؟ صحيح. نعم صحيح. لماذا؟ نعم صحيح. علامات الإعراب الأصلية في الاسم هي الضمة. الضمة هي علامة الأصلية للرفع. ثم الفتحة هي علامة أصلية للنصب. ثم الجر هي العلامة الأصلية للكسرة. نعم عفوا جر القسرة. القسرة هي العلامة الأصلية للجر. صحيح. طيب السؤال الثاني. عفوا السؤال الثالث. نعم السؤال الثالث. فضل اقرأ. ما علامات الإعراب الفرعية في الأسماء الخمسة؟ نعم. طيب ما علامات الإعراب الفرعية في أي فيما يلي أولا الأسماء الخمسة؟ طيب فضل. أخو أبو. نعم انظر افهم سؤال. فهم السؤال نصف الإجابة كما قالوا كما قال العرب ini. فهم السؤال نصف الإجابة. فهم سؤال sudah setengah jawaban itu. Salah memahami soal ya sudah salah jawabannya. Oh. Ma alamat yang ditanya tanda, bukan ditanya apa asmaul khamsah. Wow. Al alamat al far'iyyah. Wow. Li asmaul khamsah الواو ثم الف الالف ثم يا. الياء. طيب الواو في حالة الرفع والياء في حالة والالف في حالة النصب والياء في حالة الجر. صحيح. طيب هاتي مثال يا عبد الرحمن في حالة الرفع اسم الخمسة في حالة الرفع. جاء جاء أخو إبراهيم. جاء أخو إبراهيم. جاء أخو إبراهيم. صحيح. نعم هذا في حالة الرفع. وفي حالة النصب ضربت أخي إبراهيم. أخي صحيح أم خطأ؟ ضربت أخا إبراهيم. نعم ضربت أخا إبراهيم. طيب هذا في حالة النصب. علامة النصب فتحة. طيب وفي حالة الجر دخلت على أخي إبراهيم. نعم دخلت على أخي إبراهيم. صحيح. طيب هذا علامة علامة إيه؟ علامة الإعراب الفرعية في الأسماء الخمسة. طيب ثم الثاني. طيب هذا نعطيه الفرصة للمستمعين والمشاهدين. طيب. فضل أحسن. Kita berikan untuk selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa di rumah atau di mana saja Anda berada. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dan latihan di halaman ke-13. Silakan Anda bisa membuka buku jilid yang ketiga bagi Anda yang baru bergabung di latihan yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. InsyaAllah kita akan berikan kesempatan bagi Anda. Silakan di 0218236543. Kami akan angkat untuk satu penelpon yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man? Ummu Fatimah, Ustaz. Ummu Fatimah, tafadhali Ummu Fatimah. Yang nomor 2, Ustaz. Ya. Naam, rakam 2. Alamat jam' mudzakkar salim. Naam, jam'ul mudzakkar salim. Untuk rafa'nya adalah al-waw, Ustaz. Al-waw. Naam. Ya, alamat fara'iyah. Alamat fara'iyah. Al-waw. Untuk nasabnya kasrah. Naam. Afan, untuk nasabnya itu ya. Al-ya. Dan untuk jarnya ya. Idzan fi halati an-nasbi ya. Al-ya wa fi halati al-jar al-ya kadzalika. Taiha, mungkin an ta'ti bi misal? Untuk rafa hadzal muslimuna. Hadzal muslimuna. Hadzal muslimuna. Apa ya Ustaz? Apa ya? Tadul Ustaz. Hadal muslimuna salatu fil masjidi. Salatun fil masjid? Salah itu masdar, gimana itu? Kalau salatu yusallun. Naam. Hadal muslimuna yusalluna fil masjidi. Baik, ana as'al. المسلمون هذا جمع مذكر هذا جمع مفرد نعم هؤلاء صحيح هؤلاء المسلمون يصلون في المسجد صحيح طيب هذا في حالة الرفع علامة الرفع ra'aitul ya Ustaz. Al-waw. Al-an fi halat nasab. Tayyib. Nasab. Ra'aitul muslimina fil masjidi. Ra'aitul muslimina fil masjidi. Ra'aitul muslimin fil masjidi. Sahih. Fi halat jar. Wa fi halat jar, na'am. Jalastu bil muslimina fil masjidi. Jalastu ma'al jalastu nah. Ma'al muslimina fil masjid. Jalastu ma'al muslimina fil masjidi. Jayid, Masya Allah. Sahih, barakallah fiik. Barakallah nah. Ustaz Afan, ada pertanyaan nah. lagi. Untuk di surat Al-Isra, kalau anda enggak salah itu untuk kan Allah itu kan mu'rab ya Ustaz, lafzul jalalah itu. Di situ Allahi gitu Ustaz. Itu kenapa dia menjadi majrur seperti itu? Surah apa itu nanti bisa dicek? Al-Isra kalau enggak. Ayat berapa itu? Kalau bisa coba apa? Sebentar, Ustaz. Iya ya, biar jelas nanti bisa kita buka di sini. Surat ayat 17. Ayat 7? Ayat masih di awal Ustaz. Allahi la ana. Sebentar Ustaz. Atau tolong bacakan aja nanti. Aduh, anak lupa ya. Oh, di surat 14. Okay. 14 ayat 2. 14 Ibrahim. Bentar, Ustaz. Iya, iya. Ibrahim ayat 2. Masih salah, pokoknya ada lafaz Allah. Gini saja, kalau dia telat tadi awal. Ya, apa? Ayat 2 Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat berapa? Ayat kedua. Kedua surat? Surat Ibrahim. Coba baca ayat pertamanya. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi la azizil hamid kan hamidnya berkasar itu kan? Nah, nah, berarti dia badal daripada sebelumnya. Oh, gitu. Oh iya. Allahil ladzi. Ya walaupun dia seperti terapa di telat di awal itu di akhir ayat, Itu ada, masih ada kaitan sebelumnya. Oh, kaitan dengan ayat sebelumnya. Iya, berarti itu badal. Oh, badal. Dari... Badal itu mengikuti isim yang sebelumnya. Kalau sebelumnya majrur, berarti dia majrur. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Boleh satu lagi, Ustaz? Iya. Yang itu, yang di surat Al-Fajr itu kan ayat keempat itu, walayalin asri, kalau dalam kaidah tajwid itu, huruf sorot tersebut dibaca tipis, karena di situ ada ya yang terbuang. Pertanyaannya adalah, apakah ya yang terbuang itu resam cara penulisan atau memang ya ya mahdhufah, Ustaz? Oh iya, nanti coba lihat ya. Ustaz, ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Jazakallah khair, Mu Fatimah, barakallahu fiik. Naam. Akhirul ijabah. Naam, nasyubadin. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di belakang Ummu Fatimah. Fadhal di 021 823 6543. Baik, halo. Silakan. Halo. Ya, silakan. Mohon maaf Ummu, dikecilkan dulu suara volumenya supaya tidak ada feedback. Jazakallah khair. Dengan siapa, di mana? Saya ini baru mau ikutan, cuman mau nanya itu yang berikutan gimana ya? Baik, kita akan informasikan nanti di akhir kajian Umu ya. Mungkin disimak lebih dahulu. Ibu dari Kelapa Gading. Baik, ya. Jazakallah khair. Pembahasan dari kitab jilid yang ketiga, dan bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung, untuk malam ini kami khususkan bagi kawan-kawan dan pendengar dan pemirsa yang sudah membahas dan mengkaji jilid yang pertama dan kedua. Silakan di 021 823 6543. Dari pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, jilid yang ketiga di hari Jumat ini, dan untuk pembahasan jilid keduanya di hari Kamis bersama Ustaz Hamzah Abbas. Kita terima kembali penelpon yang berikutnya. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz. Naam. Baik, tafadhali. Al-an as-salis. Baik, dengan siapa? Baik, siapa ini, Man? Halo, dari Manado. Ghair wadih. Baik, dari mana, jelas ini. Dengan siapa, di mana? Mohon maaf suara, volume suaranya dikecilkan dulu, ya, supaya dia ada feedback. Ya, ter. Ya. Pak, dari mana dong? Dari mana dong? Dengan Pak siapa, Pak? Iya. Dengan siapa namanya? Yanto. Pak Yanto, tayyib. Pak Yanto. Tayyib, iya. Tafadhal ya, Pak Yanto. Rokom salis. Masya Allah. Tayyib. Afwan, terputus sambungan teleponnya Pak Yanto dari Manado. Mungkin bisa menghubungi kembali ya. Silakan bagi pendengar dan pemirsa roja yang lain, kita berikan kesempatan di 021 823 6543. Dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya, Anda bisa lihat di layar televisi Anda. Bagi para pemirsa yang memiliki akses televisi roja, dan kita angkat kembali teleponnya selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man? Ummu Fakhri. Ummu? Ummu Fakhri. Fakhri. Ya. Baik. Aina? Ya. Di mana? Mataram. Mataram. Baik. Tafadhali tafadhali ya Ummu Fakhri. Iya. Tidak punya kitab. Oh, enggak punya kitab. Sedang melihat TV Raja atau gimana? Sedang melihat TV. Baik, coba coba itu. Bisa ditampilkan. Naam, rakam salis nomor 3. Itu bisa dibaca. Coba baca nomor 3 itu. Al-Musanna. Naam, wal-Musanna. Yang ditanya apa? Alamatul Fariyah. Ya, alam tu'irab al-fara'iyah bagi musanna. Baik, apa yang alam tu'irab al-fara'iyah bagi musanna ini? Darasal. Nah, coba sebutkan dulu. Lah. Coba sebutkan dulu tanda fara'iyahnya bagi musanna aja. Tandanya apa? Nanti baru contohkan. Tanda fara'iyah. Inda rafa'i al-alif. Al-alif. Tayyib. Wal nasbi. Inda nasbi. Al-ya. Al-ya. Wal jar. Waljar aliyah. Aliyah. Taib hati misal. Coba kasih contoh. Darasal ustaz, ustaz, darasal ustazan. Kurang jelas ini. Oh ya. Dakhala al-ustazan al-fasl. Dakhala al-ustazan al-fasl. طيب دخل الأستاذان إلى الفصل أو دخل الأستاذان الفصل. طيب جيد. أين مثنى؟ الأستاذان. الأستاذان. Kenapa مرفوع di situ؟ لأنه فاعل. فاعل صحيح. طيب الآن منصوب. نظرت إلى نعم. إذن أغير سن. طيب لا بس جر أولا جر. نعم نظرت إلى. نظرت إلى الأستاذين. جيد. نظرت إلى الأستاذين. اللذين يدخلان إلى الفصل. نظرت إلى الأستاذين. اللذين يدخلان الفصل. طيب صحيح. صحيح. طيب الآن في حالة النصب. في حالة النصب. Maf'ul bi, berarti fi'ilnya harus fi'il muta'addi. Ya kalau jadikan mansub, atau dia bisa jadi isim apa gitu kayak yang ada hukumnya mansub. Kayak misalkan inna misalkan. Ha. Innal ustazaini. Mahiraini. Innal ustadzaini. Mahirani. Naam sahih marfu. Limadha marfu mahirani? Anna khabar inna. Khabar inna sahih. Jadi innal ustadzaini mahirani. Tayyib masyaallah. Sahih. Barakallahu fik. Afwan. Eh, jazakallah khair pada Umu Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain masih di latihan pada pelajaran pertama di halaman 13. Silakan Anda bisa menghubungi kami kembali di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa juga sampaikan di 0819896543. Kita angkat telepon yang ketiga. Baik, halo. Mohon maaf terputus, kami sampaikan kembali, silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin ikut bergabung di pembahasan bahasa Arab jilid ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan ada beberapa pertanyaan dan latihan pada latihan pertama ini, ya silakan. Baik, halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Nah, man? Ana Umu Fawaz. Umu Fawaz, masyaallah, ahlan wa sahlan. Ahlan. Zaman. ma sami'ta sawtana. Ayo tafaddali ya Umu Fawaz. Raqam? Rabi. Rabi, sahih. Ma alamatul jarri fil mamnu'i sarfi? Apa alamat jar pada isim mamnu' sarfi? Apa mana mamnu' sarfi? Apa ya yang enggak boleh ditanwin itu ya? Iya, al mamnu' dilarang. Heeh. Nasarfi asar an at-tanwin. Heeh. Jadi isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, tapi ma'lam tu jarri. Fathah. Al fathah. Tayhati misalan. qala Ibrahimul Ismaila annahu qad hajara ila al-Madinah. Ini marasaniya. Qala Ibrahimul Ismaila. Iqala Ibrahimu li Ismaila. Naam. Itu iman di annahu qad hajara ila al-Madinah. Innahu qad hajara ila al-Madinah. إلى المدينة. طيب أين هناك؟ أمام من الصرف المجرور إسماعيل. طيب لماذا؟ ما المجرور؟ ما سبب المجرور؟ ماذا؟ ما سبب الجر؟ ما سبب الجر؟ ada huruf jar. طيب masuk huruf jar. طيب صحيح. طيب أنا أسأل هنا. هل هذه علامة فرعية أو علامة أصلية؟ Faraiya. Sahih. Sahih. Karena alamat asliannya adalah alamat jar kasrah. Kasrah. Di sini fathah. Jadi alamat faraiya sahih. Baik. Idzan qala Ibrahimu li Ismaila innahu hajara ila al-Madinah. Baik, sahih. Masyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Mufawwaz. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kembali Ustaz bagi kawan-kawan di studio. Iya, baik. Sebelum dari pemirsa dan dari radio. Silakan. Fadal. Naam, fadal ya. Khamis. Mungkin ar-rabi ini. Nu'id ar-rabi. Misal akhar. Misal akhar. علامة الجر للاسم الممنوع من الصرف. ذهبت مع إبراهيم. ذهبت مع إبراهيم إلى السوق. إلى السوق. طيب ذهبت مع إبراهيم إلى السوق. طيب مع إبراهيم. طيب لماذا إبراهيم هنا مجرور؟ مجرور في harfu jarin ba. Aina harfu anta qulta ma'a Ibrahim. La, afan. Naam. Laysa harfu jarin walakin mudaf. Mudaf ilayhi. Li'annahu mudaf ilayhi. Ma'a hadha adh-dharf. Naam, huwa mudaf sahih. Tayyib, raqam khamis. Tafadhal. Fadhal ya. Ma'a 'alamat an-nasb. Naam. Fi jam'il mu'annath. Jam'il mu'annathi salimi. Naam. Ma alamatun nasbi fi jam'il mu'annathi salimi. Terjem. Apa tanda nasab pada jama' mu'annath salim. Iya, tanda nasab bagi jama' mu'annath salim. Itu jama' apa? Plural beraturan untuk perempuan. Taib, ma alamatun nasbi. Apa tanda nasabnya? Alif ta. Alif ta, alif ta itu bukan tanda i'rab itu. Alif ta itu adalah tanda jamak mu'annas salim, bukan tanda i'rab. Jadi kalau Anda mau bikin jamak mu'annas salim, tambah alif tambah ta maftuha. Nah, jadi bukan tanda i'rab. Tanda i'rabnya adalah harakat. Nadhifah salim syahidah. Taib. Nadhifah salim istamiyah. Taib, tafadhal. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa di rumah ya. Silakan Anda bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz, dan ada Umu Aska di Cirebon yang sudah menunggu. Naam. Silakan Umu Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Khamis ya Ustaz. Naam, rakam khamis. Ma alamatun nasbi? Fi jam'il mu'annats salim. Mu'annats. Kasrah. Taib, ia alama asli atau fara'iyah? Asli. Asli. Asli ya? Muta'akidah? Iya. Kalau fathah, tanda apa? Fathah nasab. Asli atau fara'iyah? Nasabnya. Gimana Ustaz? Kalau dia fathah, kalau dia fathah itu tanda nasab atau tanda jar? Tanda aslinya apa? Tanda aslinya dhamma. Bukan, itu tanda rafa. Tanda rafa asli adalah dhamma. Kalau tanda nasab aslinya apa? Nasab fathah. Fathah. Nah. Mm-hmm. Nah, ini kalau dia jam ini alamat nasab fi jam' nasalim kasrah. Al kasrah ada alama asliyah nih, tanda asli? Far'i. Far'i. Iya. Itu diingat. Mm-mm. Yang jelas kalau dia mansub tanda aslinya fathah. Fathah. Tidak ada tanda asli selain fathah. Iya. Selain itu dikatakan far'iyah, baik dia bentuk harakat maupun bukan harakat huruf. Mm-mm. Nah. Nah, termasuk jamak munasalim, tanda nasabnya kasrah berarti dia bukan far'i, bukan asli atau far'iyah. Bukan asli. Baik, hati misal. Kasih contoh. Khalaqallahus samawati wal ardh. Khalaqallahus samawati wal ardh. Aina jama' munasalim? Samawat. Samawat. Taib, mansub. Kenapa mansub di situ? Karena ghayru akil kalau jama' itu, Ustaz. Enggak, yang ditanya adalah kenapa dia mansub? Sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Sahih. Mm-hmm. Ya, sahih. Taib, barakallahu fik. Masyaallah. Ya, barakallahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa aska di Cirebon. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543 sebelum kita beralih kepada rekan-rekan di studio. Silakan kami berikan kesempatan bagi antum di mana saja Anda berada di 0218236543 pada nomor yang ke-6 di halaman 13. Silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Anda bisa hubungi kembali. Dan bagi Anda yang baru bergabung di pembahasan bahasa Arab jilid ketiga, silakan Anda bisa buka di halaman 13. Kita sudah mulai latihan yang terdapat di pelajaran bab pertama ini dan sampai kepada nomor 6. Silakan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Man? Ahsan, Ustaz. Man? Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Tayyib, tafadhali Ummu Ahsan. Rakam sadis. Iya. Iqra'i awalan, baca dulu. Hati misalan lil maqsur. Iya. Aja'alahu. Fi salat. Aidi, ulang kembali bacaannya. Hati misalan lil maqsur. Syakil bariskan. Tolong bariskan semuanya. Tidak ada huruf yang tidak diharakatkan. Hati misalan lil maqsuri wa aj'alahu. Wa aj'alahu. Asatanya itu fi'il apa itu? Majhul ya Ustaz. Ini fi'il amr ya Ustaz. Fi'il amr. Jadi apa bacaannya? Wa aj'alahu. Wa aj'alahu. Fi'il amar ada yang berfathah. Wa aj'ala. Fi'il amar mabni, tanda binanya kalau dia bersambung, belum bersambung sesuatu di akhirnya, apa tanda binanya? Kalau dia fi'il sahih, sukun kan? Iqra. Qul. Iqra. Qul. Iya kan? Iya. Jadi kita apa aja? Wa waj'al. Waj'al. Alif itu alif, hamzah wasal. Jadi iya, waj'alhu. Waj'alhu. Waj'alhu. Fi salasa jumalin. Iqra'i jayidah. Fi salasa jumalin. Kelima ada salasa. Kenapa fathah salasa? Fi itu apa? Oh iya. Fi salasi jumalin. Fi salasi jumalin. Ala an yakuna marfu'an. Marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyati wa majruran fis salisati wa majruran fis salisati. Baik, bagus. Coba terjemahkan. Berikanlah contoh padaku itu ya Ustaz. Hati itu berikanlah. Berikan contoh untuk isim maksur. Itu isim maksur. Dan jadikanlah dia di tiga apa jumalin apa? Iya, jadikan apa? Jadikannya, jadikan apa? Jadikan isim maksur tersebut. Jadikan isim maksur tersebut menjadi tiga gitu. Tiga apa? Tiga, iya jumalin itu. Jumalin itu apa? Iyalah. Tiga kalimat. Jumal itu tiga, kan jamak daripada jumlah. Jumlah itu bahasa kita kalimat. Jadi tiga kalimat. Jadi jadikan contoh yang disebutkan isim maksur. Nah, ini bikin isim maksur dulu. Sebutkan isim maksur. Kemudian jadikan isim maksur tersebut dalam tiga kalimat. Kalimat, iya. Nah, untuk marfu. Ya, ya, pertama untuk marfu. Nah, yang kedua mansub. Ketiganya majrur. No. Sahih. Sahih. Itu terjemah bebaslah. Bagus. Taib, jayid. Nah, sekarang sebutkan isim maksur dulu. Contohnya. Isim maksur boleh Mustafa, Ustaz? Hah? Mustafa. Mustafa ya boleh-boleh saja, silakan. Yang penting kan benar kan Mustafa? No. Mustafa yakin itu isim maksur? Isim maksur karena dia terakhir alif. Alif sebelumnya fathah. Sebelumnya ya. Fathah. No. Mustafa. Baik. Mustafa. Coba bikin dalam tiga kalimat. Pertama marfu, kedua mansub, ketiga majrur. Nah, takbirnya takbir sendiri ya, jangan takbir kitab. Nah, ini ya terusu, yang marfu Ustaz. Iya. Ya terusu Mustafa fi kulliyati tijarati. Taib, ya terusu Mustafa fi kulliyati tijarati. Taib, ana as'al. Mustafa huna marfu, kenapa dia marfu? Marfu li annahu fa'il. Li annahu fa'il, sahih. Sahih. Taib, alan fi halat an-nasbi. Nasbi. Inna Mustafa ashabun. Mada? Inna Mustafa ashabun. Inna Mustafa ashabun. Hah? Ashabun? Kurang jelas itu. Oh, ya udah. Inna Mustafa ghaniyun. Ghaniyun. Naam. Inna Mustafa ghaniyun. Taib, jayid. Coba terjemahkan. Terjemih ya. Sesungguhnya Mustafa itu kaya. Iya, kaya, orang kaya. Taib. Fi kenapa mansub di situ inna Mustafa? Isim inna, Ustaz. Isim inna. Sahih, sahih. Taib. Alam fi halatil jar? Hadhihi sayyaratu Mustafa. Hadhihi sayyaratu Mustafa. Taib. Majrur. Kenapa majrur di situ? Majrur di sini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Hukumnya majrur. Dibalik-balik kalau nanya kadang ditanya bingung. Oi. Ya harus gitu supaya benar enggak menguasai. Saya minta dikuasakan betul-betul kuasai sampai halus-halusnya. Tapi saya mungkin tanya sedikit lagi. Tapi saya tanya tadi marfu, mansub, majrur, Mustafa, Mustafa semuanya sama itu. Enggak ada perubahannya. Apa tanda i'rab ketika marfu dan mansub dan majrur itu? Tanda i'rabnya apa tuh? Tanda i'rabnya ini kalau untuk marfu fathah muqaddarah. Marfu dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah alal alif. Taib, yang ke mansub? Kalau mansubun fathah itu Ustaz. Fathah zahirah atau fathah apa? Fathah zahirah atau muqaddarah? Zahirah niyabatan alifi Ustaz. Zahirah, fathah zahirah. Taib, coba nampakkan fathahnya. Mustafa. Mana fathahnya? Ya, fa-nya ini cuma li akhiri niyabatan alifi Ustaz. Bisa dinampakkan fathahnya pada Mustafa. Nah, Mustafa. Di mana fathahnya? Fa-nya ini muqaddarah. Muqaddarah atau zahirah? Harus yakin, seyakin-yakinnya. Nanti bolak-balik lagi nih. Enggak Ustaz, tadi apa? Fathah zahirah Ustaz. Fathah zahirah. Nah. Zahirahnya nyata kan? Mana nyata, fathahnya nyatanya? Di mana? Nah, pas kita mengucapkan. Pada huruf apa? Fa. Pada huruf fa. Saya tanya, huruf fa itu huruf akhir? Kan i'rab itu berada huruf akhir kan? Tapi di sini kan ada alifnya. Jadi dia... Kalau anak bilang begini Ustaz. Ya coba. Mustafa mansubun. Mansub. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Fathatun. Fathatun li akhiri niyabatan alif Ustaz. Niyabatan alif bagaimana cerita niyabatan alif? Nah, coba buka kembali pelajaran itu. Isim maksur itu harakatnya muqaddarah, semuanya muqaddarah. Itu diingat. Baik itu ketika marfu, ketika mansub, ketika majrur. Hanya isim manqus ketika mansubnya dia fathah zahirah. Kalau isim maksur tidak, itu muqaddara semuanya. Kenapa muqaddara? Tidak mungkin bisa dilihat fathahnya. Kan huruf akhir kan alif. Tanda i'rab, ya, tanda i'rab itu di akhir. Huruf akhir bukan fa, fa itu bukan huruf akhir. Jadi muqaddara, fathah muqaddara 'alal alif. Iya. Baik, sekarang contoh yang majrur tadi. Coba majrur sudah ya. Nah, kalau majrur juga demikian. Sayyaratu Mustafa kan? Hadis nah. Sayyaratu Mustafa demikian juga. Mustafa itu majrur tanda jarnya juga kasrah muqaddara 'alal alif. Nah, mana amin zuhur ya at-ta'adzuru. Nah. Fahim? Ya. Insyaallah Ustaz. Nah, itu harus diingat antara isim maksud dan isim manqus. Iya. Nah, Ustaz, ini nanya sedikit aja Ustaz tentang hadza. Hadza ini kan ternyata kalau ha itu huruf tanbih ya Ustaz. Nah, huruf tanbih ini maksudnya bagaimana? Kalau za ini kan isim isyarah. Iya. Hadza kalau diurai memang betul ha itu litanbih, mengingatkan. Za itu isim isyarah. Kalau diuraikan. Diuraikan demikian. Ya kalau mau singkatnya hadza isim syarah selesai. Dia masalah. Ya mau diuraikan mau juga singkat juga boleh. Baik, barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Muhsan dan barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi kawan-kawan kita saja di studio. Baik, silakan akhi di rakam yang selanjutnya. Naam, tafadhal. Ya, akh. As-sabi, ha? Hati misalan bil manqusi as-sabit. Naam, as-sabiti. As-sabitil ya'i. ودخله في ثلاث جمل على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة coba terjemahkan. Contoh bagi manqus yang tetap ya. Arti ya-nya tetap. Yang ya-nya tetap dan masukkan dia pada tiga kalimat. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Majrur. Nah, sekarang diminta contoh isim manqus. Isim manqus tapi ianya sabita. Ianya apa sabita? Ianya tetap tidak dibuang. Coba kasih contoh dulu. Ad-da'i. Ad-da'i. Sahih ad-da'i. Apa arti mana ad-da'i? Penyeru yang ya yang mengajak. Ad-da'i yang mengajak. Baik. Coba masukkan dalam tiga jumlah. Yang pertama ketika marfu, yang kedua ketika mansub dan ketiga kejar. Dhahaba ad-da'i. Dhahaba ad-da'i ila al-masjid. Dhahaba ad-da'i ila al-masjid. Hadha fi halati ايه? Fi halati marfu fi halat ar-raf'i. Ar-raf'i, na'am. Ma mawqi' i'rabu? Ma mawqi' i'rabi? Apa kedudukan i'rabnya? Fa'il. Da'i fa'il, sahih. Fa'il. Baik, thumma ath-thani fi halat mansub. Ra'aytu ad-da'i fil masjid. Ra'aytu ad-da'i. Ra'aytu ad-da'iya fil masjid. Ra'aytu ad-da'iya fil masjid. Baik. Kenapa dia da'iya di situ? Li'annahu maf'ul bi. Baik. Fi halatil jar? Darastu. Dakhaltu fi baitid da'i. Dakhaltu fi baitid da'i. Dakhaltu fi baitid da'i. Baik. Au dakhaltu baitid da'i. Sahih. Naam. Ad-da'i hadha majrur. Baik. Limadha majrur? Li'annahu mudafun ilayh. المضاف إليه. طيب أنا أسأل أين علامة الرفع في مثال أول جاء الداعي ها؟ ضمة مقدرة. نعم ضمة مقدرة. أين الضمة مقدرة؟ ذهب الداعي. نعم ذهب الداعي إلى المسجد. المسجد. الداعي marfu'un wa alamatu raf'i dhammah muqaddarah alal ya. طيب الثقال للثقال نعم jadi mana min dhuhuriha al-thiqal jadi mana min dhuhuriha terhalang atau terjaga menampakkannya kena apa karena berat kena berat al-thiqal berat artinya apa masih bisa nampakkan dhahabad da'iyu iya thiqal طيب الثاني alamat nasbi نعم الثاني alamat nasbi ra'aitu da'i ra'aitu da'iyah nعم jadi ad-da'iyah wa mansubun li'annahu maf'ulun bih wa alamatu nasbihi dhammah zahirah dhammah atau fathah oh nعم fathah zahirah fathah zahirah iya jika ketika nasabnya isim mangkus ini tanda i'rabnya adalah zahirah nyata yaitu fathah zahirah baik kemudian fi halat jar ketika jar dakhaltu bait ad-da'i mudafun ilaih ad-da'i mudafun ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahir kasrah muqaddarah kasrah muqaddarah ala ala ya'i ala liyaha sahih mana amin zuhuriha lithiqal al-thiqal jadi mana zuhuri al-thiqalu jadi berat menampakkan apa kasrah pada isim manqus sahih. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Barakallahu. Jazakallahu khairan khodimul karim. Kita berikan kesempatan berikutnya saja bagi pendengar dan pemirsa Roja di rumah atau di mana saja Anda berada. Silakan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Naam. Waalaikumsalam. Tafadhali, man? Ummu Abdurrahman di. Ummu Abdurrahman, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Hati misalan lil mangkusi al mahzufil ya'i. Ya juga al ya'u karena dia juga naif fa'il bisa. Naam. Wa adkhiluhu fi salasi jumali. Jumalin ala an yakuna marfu'an bil ula wa mansuban fis saniyati wa majruran fis salisati. Fis salisati. Naam, sahih. Jadi hati misal lil manqus al mahdhuf al ya'u wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyati wa majruran fis salisati. Hadha raqam samin, raqam samin nomor 8. Baik, terjemih ya. Bahkan contoh isim mangkus yang dihapus ya-nya masukkan ke dalam tiga kalimat. Kalimat, iya betul. Yang marfu yang pertamanya, mansub yang kedua dan majrur yang ketiga. Ketiga, sahih, baik. Coba kasih contoh dulu isim manqus yang ya-nya dibuang. Isim manqus yang ya-nya dibuang adalah yang tidak beralif lam. Tidak beralif lam. Kemudian yang berposisi sebagai mudhaf. Tidak mudhaf atau mudhaf? Bagaimana? Maksudnya tidak dan tidak mudhaf. Tidak mudhaf. Jadi tidak makilif lam, yang kedua tidak mudhaf. Kemudian? Tidak mansub. Tidak mansub. Ya, coba. Ra'in yara'a ghanamahu. Kenapa? Ra'in. Ra'in. Taib. Ra'in. Ada contoh ra'in. Iya. Nah, ra'in itu isim manqus. Ianya dibuang. Iya. Nah, coba dalam kalimat sempurna ketika marfu. Ra'in yara'a ghanamahu. Ra'in yara'a ghanamahu. Taib, ana as'al. Coba terjemahkan ya, Ukhti, dulu. Pengembala mengembala kambing-kambing. Pengembala mengembala kambing-kambing. Tapi an asal, hal hadhil jumlah sahihah am khata? Khata. Ya, Pak. Iya, Ustaz. Apa iya? Benar atau salah? Ustaz. salah. Salah, salahnya di mana? Harusnya ya'a dulu, Ustaz. Ya'a dulu? Iya. Coba. Iya, jadi kesalahannya adalah ra'in terletak di awal sementara dia isim yang nakirah. Isim nakirah, kalau dia mubtada, isim mubtada, kalau dia mubtada nakirah tidak boleh terletak di awal. Ya, tadi bilang ra'in yar'a. Ya. Jadi kalau buat yar'a ra'in, iya. Yar'a ra'in. Tapi mungkin itu yang mau disebutkan tadi tapi terputus, ya. Jadi yar'a ra'in ghanamahu. Jadi seorang pengembala sedang mengembala kambing. Kambingnya. Naam. Ya, jazakallahu khairan Muhammad Abdurrahman di Padang dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Yeah. Mungkin bisa disambung kembali, silakan di 0218236543. Kita akan berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Silakan, dan masih dalam pembahasan jilid ketiga di halaman 13 untuk latihan-latihan yang pertama ini. Kami berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang lain melanjutkan apa yang dijawab Ummu Abdurrahman yang sempat terputus di nomor 8, ya, di nomor ke-8. Silakan. 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Mm-hmm. Dengan Ummu Ais di salat 3, Ustaz. Baik, naam. Tafadhali. Rokam Samin. Naam, rokam Samin. Iya. Hadis salam min manfusil in manfus nahyuti al-ya'i. Ya'adukhilhu fi talati jumalin ala an yakuna martu'an fil ula wa mansudan fi saniyah umajruran fi saritah. Contohnya hadin ustaz. Untuk yang martu' ja'al. Ja'a hadin ilahuna. Ja'a hadin ilahuna. Ilahuna. Taib. Hadin. Hadin. Naam. Ha? Hadin. Ya. Ma khairab. Kenapa? Fa'il. Fa'il. Hadin. Ya. Taib. Mansub. Mansub. Ra'aitu hadian. Hadashari'an. Naam. Baik, kalau begitu mansubnya apa? Hadian. Hadian. Iya. Betul, hadian. Yang majrur. Zahabtu ila zahabtu ila qaubin. Zahabtu ila qaubin. Ha? Aidi? Zahabtu ila qalbin. Qalbin? Qadin. Qadin. Zahabtu ila qadin. Naam, sahih. Naam, zahabtu ila qadin. Nah, di sini ketika mansubnya ianya tidak dibuang, ya. Ianya tidak dibuang. Jadi yang perhatikan pertanyaan tadi hati misalil manqus al mahdhuf al ya. Kasih contoh isim manqus yang ya dibuat dan masukkan ke dalam tiga jumlah. Nah, ketika mansub tentu ianya tsabitah. Ianya tetap tidak dibuang. Ya, jadi bukan maksudnya ketika mansub apa ianya dibuang. Jadi ketika mansub ianya tsabitah. Sahih, taib, masya Allah. Mau bertanya, Ustaz? Iya. Asal dari kata zu pada Asma'ul Khomsah itu apa, Ustaz? Kalau abuka kan abun. Kalau zu itu apa? Kalau zu, ya. Yang kedua, Ustaz. Yang kemarin itu yang contoh halaman 12. Yang Habarul Adna'u yang al-Marfu. Habarul Adna'u. Adik wa sadiqin. Muhammiyal murtado. Itu apa namanya? Muhammiyal itu dia di fathah. Karena apa namanya? Bermudah sukun gitu saja. Da'autu kan al-mansuk ketika masuk itu ketika marfu. Ketika marfu. Ketika marfu. Iya. Hadar al abna wal banatu wal walidani wal aqrabun wa ibrahim wa akhuhu. Sudah apa? Wasadiqil muhamiyah kalau di kitabnya. Wasadiqil muhamiyal murtadha. Iya. Naam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najib mubasyaratan Ustaz. Baik, nain wa akhir. Naam. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain, dan pertanyaan akan disampaikan di penghujung kajian kita. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamaruddin, Ustaz. Naam, tafadhal ya Kamaruddin. Rukun. Hati misalan. Hati misalan lil mudhofi ila ya'il mutakallimi. Wa adkhilhu fi salasi jumalin. Ala ayyakuna marfu'an fil ula. Wa mansuban tsaniyati wa majruran tsalisati. Ya, taib labasnya. Naam. Terjem? Berikanlah contoh untuk isim, untuk isim mudhof pada ya mutakallim. Dan masukkanlah pada tiga kalimat. Agar menjadi marfu pada kalimat pertama, dan mansub pada kalimat kedua, dan majrur pada kalimat ketiga. Misal, kitabi maftuhun. Inna kitabi maftuhun. Al-qalamu ala kitabi. Na'id, ulang kembali. Kitabi maftuhun. Kitabi maftuhun. Taib, ada fi halat rafa. Inna kitabi maftuhun. Inna kitabi maftuhun. Hala fi halat nasab. Alamat ijar. Al-qalamu ala kitabi. Al-qalamu ala kitabi. Masya Allah. Sahih. Naam, sahih. Taib, ana as'al ma'ala ti'irab fi ya fi hadhihi thalatha. Naam, fi hadhihi thalatha al-jumal ini. Yang tiga kalimat tadi, iya. Ma'alab tu i'rab. I'rab. Tanda i'rabnya apa situ? Tanda i'rabnya kasr, Ustaz. Hah? Fi salasi. Nah, salasi. Ketika jumlah, ketiga jumlah tadi. Tadi iya, isim yang mudhaf ada yang mutakallim. Kitabi. Itu maf'ul. Yang ditanya tanda i'rabnya apa di situ? Ketiga kalimat itu, apakah tanda i'rabnya apa? Zahira atau muqaddara? Muqaddara. Ya, hadha i'rab takdiri, sahih. Muqaddara. Eh, nah, masyaallah. Barakallahu fiik. Pada nomor 7 Ustaz, itu bacanya gimana Ustaznya? Hati talan lil mangkusis mitati al-ya'i atau al-ya'u atau al-ya'as. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bacaan hati misalan lil manqus as-sabiti, as-sabiti itu dibaca kasrah karena dia na'ad. Sedangkan ya bisa dibaca al-ya'u. Dia sebagai fa'il. Fa'il pada as-sabit karena isim fa'il itu ya'mal ka'amali fi'li. Dia beramal seperti amal fi'ilnya. Sabit itu isim fa'il, berarti al-ya'u boleh baca dhammah. Nah, ini yang lebih apa? Baik dibaca al-ya'u karena dia fa'il pada. Sedangkan alif lam yang ada isim fa'il itu bisa alif lam dikatakan alif al-musul bimakna alladhi. Jadi al-manqusul ladhi yathbutu al-ya. Nah, demikian juga hati misal lil-manqusul mahzufil ya'u. Al-ya'u dibaca al-ya'u adalah dia sebagai naib fa'il. Kalau tadi yang di atas al-ya'u dia fa'il pada thabit, sedang kedua adalah naibul fa'il daripada isim maf'ul. Kerana al-mahdhuf itu isim fa'il, isim maf'ul ya'mal ka'amal fi'li. Nah, isim maf'ul itu beramal seperti amal fi'ilnya. Amal fi'il isim maf'ul adalah fi'il mabni lil majhul. Maknanya al-mahdhufu yang dibuang. Jadi al-mahdhufu al-ya'u sebagai na'ibul fa'il. Baik. Entah. Baik, nah. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jawaban dari Akh Kamaruddin ya menyelesaikan latihan pertama dari pembahasan ini ya, latihan sampai dengan nomor 9, dan kita akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat atau yang tadi disampaikan secara langsung. Silakan Ustaz. Tadi pertanyaannya apa tuh? Iya. Yang pertama tentang kalimat Ustaz Ibrahim tadi sudah dijelaskan sudah, Allahi. Ya. Dan ayat yang kedua. Ketika Allah berfirman ila siratil azizil hamidi Allahil ladzi lahu ma fis samawati, kenapa Allah itu kasrah? Iya, tadi apa sebagai badal sebelumnya Pak al azizi ya, majrur. Naam, al azizil hamidi. Naam. Iya. Nah, itu jadi al aziz itu kan na'at daripada isim sebelumnya. Naam. Apa semakna di situ? Sebelum isim siapa? Coba sebutkan. Allahil ladzi kan? Naam. Iya. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus wa wailal lil kafirin min adzabin syadid. Terus ayat sebelumnya atau setelahnya? Sebelum sedikit, sebelum al-aziz. Baik. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ila nur bi'izni rabbihim ila siratal mustaqim. Bi'izni rabbihim. Naam. Kan rabb. Kemudian al-aziz itu na'at. Kemudian datang apa? Allahi. Nah, itu badal. Badal daripada kalimat Rabb. Naam. Terus ya. Jazakallah khair. Naam. Kita angkat pertanyaan berikutnya yang tadi disampaikan. Asal kata dari zu sebagaimana abu, abun. Apakah zu juga ada kata asalnya? Karena dia isim apa? Isim mausul. Nah. Apa afan nih? Asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah memang ya saya tidak, wallahu alam, saya tahu ada dhu. Dhu tidak ada asalnya. Cuma dhu, dha, dan dhi. Tidak ada asalnya apa? Dha, huruf dhal sendirian. Isim itu, dan isim kalau dia mabni minimal apa? Minimal isim itu dua huruf. Seperti man. Nah, jadi tidak ada isim itu satu huruf. Nah, jadi dhu, dha, dan dhi. Nah, betul berbeda dengan abun ya. Abun itu apa, kalau kita asmaul khamsah ada abu, akhu, kemudian abu, akhu berasal akhun ya, kalau dhu itu hanya satu huruf. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan yang juga disampaikan melalui pesan singkat pada contoh isim majrur di halaman 12. Ittasaltu bil abna'i wal banati wal waladain wal aqrabin wa ibrahim wa akhihi wasadiqil muhamil murtada. Penjelasan yang terakhir Ustaz. Wasadiqil muhamil murtada. Kedudukan muhamil dan murtada itu sebagai apa dari pendengar kita Bapak Abdullah Jakarta? Iya, kemarin kita sudah jelaskan apa? Ini kan dia sebagai na'at pada sadiqi. Kata-kata sadiq itu maktuf kepada al-abna'i. Al-abna'i itu maktuf ke sana. Nah, sadiqi itu adalah isim yang majrur. Nah, al-muhami ini adalah na'at daripada sadiqi. Al-murtada juga na'at yang kedua. Nah, apa tanda jarnya? Kalau muhami, ini tanda jarnya adalah kasra muqaddara alalia. Kasra muqaddara alalia. Baik. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Ustaz, mohon penjelasan kembali tentang pembagian i'rab yang kemarin disebutkan. Apakah benar pembagian i'rab ada dua, yaitu dengan harokat atau dengan huruf? Jazakallah khair. Iya, ya betul. I'rab itu yang berada di akhir kata, atau dengan kata lain, i'rab itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Nah, perubahan itu bisa perubahan bentuk huruf, bisa perubahan adalah harakat. Oleh karena itu, ulama menetapkan bahwa i'rab itu ada dua macam. Ada i'rab yang berupa huruf, ada i'rab yang berupa apa? Yang berupa harakat. Nah, yang harakat ini jelas dia sebagai tanda asli. Itu tidak semuanya. Nah, kalau dia huruf itu jelas dia apa? Far'iyah, bukan asli. Yang asli itu adalah dhamma, ini ketika rafa, kemudian fathah ketika nasab, kemudian naam. Jadi fathah ketika nasab, kemudian kasrah ketika jar. Ketika jar. Nah, selain dari itu maka dikatakan far'iyah, termasuk harakat seperti yang terdapat jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika nasabnya adalah kasrah. Ketika nasabnya adalah kasrah. Sementara tanda kas, tanda asli bagi nasab adalah fathah. Nah, ini dikatakan apa? Dikatakan far'iyah, ya. Nah, demikian juga huruf. Huruf juga demikian. Nah, ada yang hurufnya waw, ada hurufnya alif dan sebagainya. Inilah dikatakan tanda far'iyah. Baik. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kemudian kami angkat kembali masih dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Contoh daripada isim maksur dan isim mankus dalam keadaan marfu'. Jazakallahu khair. Isim maksur dan isim mankus, masya Allah. Ya, memang ini perlu apa? Perlu diulang-ulang. Taib, isim maksur seperti apa? Al-mustashfa. Isim maksur al-mustashfa. Nah, ini kenapa diakhiri oleh alif. Kemudian al-fata diakhiri oleh alif. Nah, dalam kalimat al-mustashfa jadidun, rumah sakit itu baru. Ini ketika rafa. Mana tanda rafanya? Dia dhammah. Mana dhammahnya? Tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena huruf alif, huruf akhir ada huruf alif. Alif tidak bisa diharakatkan. Nah, oleh karena itu dikatakan dhammah muqaddarah. Dhammahnya ditakdirkan alal alif, di atas alif. Nah, kenapa harus ditakdirkan? Karena enggak bisa menampakkan. Nah, kenapa enggak bisa menampakkan? Memang dia enggak bisa harakat, maka dikatakan at-ta'adzur. Lit-ta'adzuri. Karena uzur tidak mungkin bisa nampakkan. Nah, ketika nasab innal mustashfa jadidun. Innal mustashfa jadidun. Sesungguhnya rumah sakit itu baru. Nah, al-mustashfa di sini adalah isim inna. Isim inna hukumnya mansub. Nah, sekarang mana tanda nasabnya? Fathah. Mana fathahnya? Tidak nampak fathah di situ karena di akhir alif. Kalau itu fathah muqaddarah 'ala al-alif. Nah, mana amidhuriyah at-ta'adzur. Demikian juga ketika jar. Nah, ketika jar. Wasaltu ilal mustashfa. Wasaltu ilal mustashfa. Saya telah sampai ke rumah sakit. Nah, ilal mustashfa. Ada huruf ilah. Huruf ilah menjarkan isim. Di mana tanda jar di sini? Apa tanda jarnya? Kasrah. Mana kasrahnya? Muqaddarah. Alal alif. Karena tidak bisa menampakkan. Nah, ini isim maksur. Demikian juga qis ala hadha asma al-maksura al-ukhra. Kiaskan kepada contoh ini isim-isim apa? Maksur yang lainnya. Kemudian isim mankus. Isim mankus yang diakhiri alaiya wa qablah kasrah. Wa qablah kasrah. Seperti tadi ar-ra'i. Dikasih contoh ar-ra'i. Ar-ra'i itu apa? Bisa makna ar-ra'i itu pemimpin. Bisa makna ar-ra'i pengembala. Maknanya tergantung dalam kalimat ini. Jadi ar-ra'i yara'al ghanam. Ar-ra'i yara'al ghanama. Atau ar-ra'i yara'al ghanamahu. Pengembala itu mengembala kambingnya. Jadi ar-ra'i. Nah, di sini dia marfu. Nah, kenapa dia marfu? Karena dia mubtada. Mubtada hukumnya marfu. Ma'alam turafa. Apa tanda rafa di situ? Dhamma. Karena isim mufrad. Ra'i itu isim mufrad. Isim mufrad tanda rafanya dhamma. Mana dhamma di situ? Tidak nampak dhammanya. Kenapa enggak dinampakkan dhammanya? Ar-ra'iyu dibaca. Ar-ra'iyu. Lissiqal. Berat untuk disebutkan. Berat untuk dikatakan. Makanya, dhammanya ditakdirkan saja. Di atas, ya. Maka dibaca, ar-ra'i. Yara'a ghanamahu. Nah, ketika mansub, innar-ra'iya yara'a ghanamahu. Innar-ra'iya yara'a ghanamahu. Nah, ketika nasab isim mangkus, ini tanda i'rabnya zahirah nyata, itu fathah, karena tidak ada yang menyebabkan dia harus ditakdirkan tanda i'rabnya, karena di situ tidak, karena ia bisa diharakatkan, kemudian dia tidak apa, tidak thiqal untuk dituturkan karena dia fathah. Innar ra'iya yar'a ghanamahu. Nah, ketika jar kita kasih contoh, adhabu ilal mazra'ati ma'ar ra'i, adhabu ilal mazra'ati ma'ar ra'i, saya pergi ke sawah bersama pengembala, ma'ar ra'i. Nah, mana tanda jarnya? Kasrah, karena di isim mufrad, isim mufrad tanda kasrah, mana kasrahnya? Muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Thiqal berat. Karena masih bisa diharakatkan ma'ar ra'i, tapi berat. Kalau gitu ditakdirkan kasrahnya pada ya di akhir. Baik. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dan contoh yang disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari Ummu Muhammad di Brebes. Ustaz, bisakah fi'il madhi jamak digabungkan atau digandeng dengan dhamir maf'ul ana? Contoh, mereka memukul aku, darabuni. Artinya fi'il itu tidak ada jamak maksudnya. Itu maksudnya fi'il bersambung dengan waw jamak. Kalau istilah jamak itu ada pada isim, tidak ada pada fi'il, tidak ada fi'il musanna, fi'il jamak ya. Artinya fi'il untuk menunjukkan pelakunya musanna, berarti maka harus fi'il itu disambung dengan alif tasnya. Nah, demikian juga fi'il yang menunjuk pelakunya banyak, maka digandengkan dengan waw, disebut waw jama'ah. Ya betul, contoh darabuni. Darabuni itu harus pakai nun wiqayah. Harus pakai nun wiqayah. Yang enggak bisa darabui, ya. Jadi enggak bisa darabui, mesti darabuni. Itu sudah kaidah sabitah. Nah, demikian juga ketika fi'il mudhari juga demikian. Kalau sudah bersambung dengan ya mutakallim maf'ulnya, mesti didatangkan nun wiqayah. Jadi yadribunani. Yadribunani, enggak bisa yadribunai. Yadribuna kan gitu. Yadribuna mereka memukul. Masuk mudhaf ilaih, masuk maf'ul bih ya mutakallim, baris sukun, ya bersukun, enggak bisa yadribunai. Mesti pakai nun, disebut nun wiqayah, maka dikatakan yadribunani. Taib? Taib, saya jazakallah khair dan naktafi insyaAllah biadul qadar. Taib, alhamdulillah, kita telah bahas beberapa pertanyaan insyaAllah. Tinggal apa, satu nomor lagi. InsyaAllah kita rampungkan pada minggu akan datang. Kemudian kita akan masuk kepada isim marfu dan isim mansub serta isim majrur insyaAllah. طيب نكتفي سبحانك اللهم وحمدك أشهد لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته